ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ketika Allah turunkan 14 abad yang lalu, masyarakat yang dihadapi saat itu adalah rata-rata orang Arab, rata-rata orang Arab. Makanya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Dan orang Arab itu adalah masyarakat yang sangat familiar dengan tunggangan yang bernama unta. Mereka biasa menggunakan unta ini untuk perjalanan jauh, menempuh gurun pasir, siang dan malam. Di musim panas dan musim dingin, di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, musim panas dan musim dingin. Sering mereka ketika melakukan perjalanan jauh itu mereka berangkat sendiri. Bayangkan menempuh ratusan kilometer sendiri. Maka kadang-kadang mereka ini kesepian, gak ada teman untuk ngomong. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk memanfaatkan waktu kosong tersebut untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu tafakkur. Apa tafakkur? Merenung, berpikir, merenungkan apa, memikirkan apa. merenungkan dan memikirkan apa yang ada di sekeliling mereka. Saat mereka melakukan perjalanan naik onta, yang paling dekat ya, yang paling dekat ya, onta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak berpikir tentang unta yang mereka naiki, bagaimana Allah ciptakan? Bosan mikirin unta, Allah ajak untuk melihat wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak berpikir langit yang selama ini menaungi mereka puluhan hari, puluhan malam, di siang hari mereka bisa melihat birunya langit, di malam hari mereka bisa melihat bintang gemintang. Bosan lagi, lihat samping kanan dan kiri, yaitu wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa kemarin? Pasang, supaya bumi enggak gampang goyang-goyang. Bosan? Nah, malam hari ini kita akan bahas ayat nomor 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Setelah kalian melihat ke atas, ke samping, maka sudah saatnya kalian melihat ke bawah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa al ardi? Bumi. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah? Kata Imam Qatadah dalam tafsir At-Tabari, wa ilal ardi kaifa sutihat ay busitat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat bumi ini terhampar lebar dan luas? Sebagian ilmuwan itu mengatakan luasnya bumi adalah 148,9 juta kilometer persegi. Berapa? 148,9 juta kilometer persegi. Pinten ubin? Pinten bau, pinten hektar. Bumi ini luas sekali. Allah hamparkan bumi ini untuk kita. Nanti kita akan bawakan ayatnya. Jadi kalau jenengan merasa sempit, aduh paku RSSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. RSSSSSS. Kalau jenengan merasa sempit di rumah, ingat bumi Allah itu luas, metu. Ada rumah kayak sumpek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardh." Katakanlah wahai Muhammad, umat manusia, berjalanlah di muka bumi ini. Allah ulang-ulang ayat ini dalam banyak tempat di Al-Qur'an. Antara lain dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Tapi bukan hanya sekedar berjalan tanpa tujuan. Ada sebagian orang, kok metu ngendi? Ya wis metu bae. Terus mengendi? Ya wis pokoknya metu. Enggak. Dengan tujuan untuk merenungi ciptaan Allah. Makanya Allah lanjutkan tadi, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Berjalanlah di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengawali penciptaan makhluk-makhluk itu. Jadi ketika kita berjalan ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk tafakkur. Apa tadi tafakkur? Merenungi, meresapi, memikirkan ciptaan Allah azza wa jalla. Dan tafakkur, merenung, itu ibadah. Berarti berpahala? Berpahala. Sedalilnya kalau tafakkur itu ibadah. Banyak dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tafakkur. Contohnya, ayat yang familiar dengan kita. Surat Ali Imran. Ayat 191. Ayat 191. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, termasuk ketika berbaring. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika jenengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ibadah? Ibadah. Ketika jenengan baca Al-Quran, ibadah? Ibadah. Ketika jenengan hadir pengajian, ibadah? Ibadah. Ketika jenengan sholat, ibadah? Ibadah. Ketika jenengan haji, ibadah? Ibadah. Tapi ibadah bukan hanya itu. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selain berzikir, orang-orang yang beriman itu melakukan tafakkur. Melakukan perenungan. Mereka berpikir, merenung, merenungi apa? Fi khalqis samawati wal ardh. Mereka merenungi ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Surat nomor mau? Ali Imran ayat 191. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah dengan tegas beliau mengatakan at-tafakkuru ibadah. Tafakkur itu adalah ibadah. Min sifati awliya illahil arifin. Tafakkur itu salah satu ciri khasnya wali-wali Allah yang arif. Jadi wali Allah itu adalah selain mereka rajin beribadah di masjid, mereka juga beribadah di luar masjid. Gunung di masjid apa di luar masjid? Laut? Di luar masjid. Pohon? Di luar masjid. Keliru orang yang menyempitkan ibadah hanya di dalam masjid. Ya wis ngasuk nyong orang mangkat memecit. Keliru. Kita itu sedang menjelaskan ibadah bukan hanya di masjid. Saya tidak ngomong ibadah bukan di masjid. Kita sedang menyampaikan ibadah itu bukan hanya di masjid. Artinya di masjid ya ibadah, di luar masjid ya ibadah. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Julukannya Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tafakkuru sa'ah khairun min qiyami lailah. Bertafakkur sesaat. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Apa? Bertafakkur sesaat lebih baik, lebih utama, lebih afdol daripada tahajud semalam suntuk. Wah, ki alamat gombongi orang. Amin. Siapa yang bilang tadi? Abu Darda. Jenengan tahu Abu Darda? Tahu? Enggak. sahabat Rasul. Iya, maksudnya karakter beliau kayak apa? Abu Darda ini ahli ibadah. Sampai-sampai saudaranya, sinten? Salman Al-Farisi, sampai perlu mengingatkan Abu Darda, kudu ibadah ya aja patiah-patiah. Aja kebal banget. Kenapa? Karena Abu Darda ini siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Sampai istrinya itu, izinnya Abu Darda butuh karonyong apa aja. Gak pernah Abu Darda itu mendekati siapa? Mendekati ini maksudnya? Ya begitulah. Banyak yang anak di bawah umur. Ya. Kapan mau mendekati istrinya? Wong awan puasa. Kan gak boleh puasa-puasa melakukan hal tadi. Malam tahajud. Tahajudnya ini gak seperti kita. Menjelang subuh nembe. Abu Darda ini badai isya usah remulai. Ya. Sampai Salman ini merasa perlu untuk mengingatkan Abu Darda. Begitu badai isya bangun. Urung. Ayo. Istirahat. Baru sebentar bangun lagi. Urung. Terus gitu sampai berkali-kali. Baru kemudian sepertiga malam terakhir, Salman berkata kepada siapa? Abu Darda. Nah, siki mangsane. Ayo sekarang waktunya sholat. Ya. Sampai Abu Darda merasa gak enak. Kok saya mau ibadah dilarang-larang sama Salman? Terus lapor sama Rasul. Ternyata apa komennya Rasul? Sodako Salman. Salman sih benar. Jadi Abu Darda ini bicara tadi, tafakkur sa'ah, bertafakkur sesaat lebih utama daripada sholat tahajud semalam suntuk. Bukan karena Abu Darda males tahajud, bukan. Buktinya Abu Darda itu tahajudnya luar biasa. Tapi Abu Darda ingin menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu tidak melulu dalam bentuk tahajud sholat. Tapi ada ibadah yang lain yang tidak kalah pahalanya, yaitu tafakkur. Merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Siapa nama bapaknya? Umar. Ya Umar. Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu an huma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau beliau pengen melembutkan hati, ya, pengen mengingat akhirat, pengen menenteramkan hati, apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi rumah yang sudah rusak. Rumah yang sudah rusak, yang sudah tidak ada penghuninya. Ngapain Ustaz? Apa mencari jin di situ? Kayak acara televisi itu? Enggak. Beliau berdiri di depan pintu rumah itu sambil berbicara dengan suara yang lirih, "Aina ahluka?" Wahai rumah yang rusak, mana penghunimu yang dulu? Mana penghunimu yang dulu? Koneks ngarsin jawab publik Ustaz. Bukan, enggak. Merasa maras. Mana penghunimu yang dulu? Apa maksudnya? Beliau ingin menyadarkan dirinya bahwa saya nantinya akan seperti ini. Dahulu rumah ini ramai dengan orang-orang yang ada di dalam. Sekarang rumah ini sepi, gak ada lagi penghuninya. Aku pun nanti akan seperti itu. Sekarang kita sibuk, bolak-balik gonta-ganti chat, bolak-balik gonta-ganti keramik, bolak-balik gonta-ganti gendeng, bolak-balik terus gitu. Ini sebentar saja akan kita tinggalkan. Nanti diwariskan oleh anak kita akan meninggalkan pula. Begitulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengajari kita untuk bertafakkur. Renungilah apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sehingga wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kata bumi, al-ard, di dalam Al-Quran ratusan kali. Sebagian penulis berusaha untuk menghitung, di dalam Al-Quran itu kata al-ard, bumi, itu diulangi sampai 458 kali. Berapa? 458 kali. Penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Kita diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertafakkur tentang bumi ini, apa yang ada di atasnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi sedemikian luasnya, ada daratannya, ada lautannya, ada gunung-gunungnya, ada sungai-sungainya, ada danaunya, ada pepohonannya. Allah perintahkan kita untuk tafakkur tentang bumi berikut isi yang ada di dalamnya. Allah perintahkan kita untuk bertafakkur tentang langit berikut isi yang ada di langit tersebut. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101. Surat nomor? Yunus ayat 101. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulin dhuru mada fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, wahai umat manusia, lihat, perhatikan, renungi, fikirkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Napa? Manu kemprit. Yang ada di langit itu bintang. Apalagi? Matahari. Terus? Bulan. Meteor. Komet, ya, galaksi yang ada di sana, ya, atmosfer, hujan yang Allah turunkan dari awan yang di langit. Lihat isi langit, kemudian lihat isi bumi. Tadi sudah saya sampaikan, pohonannya, hewan-hewannya, gunung-gunungnya, sungainya, danaunya. Ada seorang ulama ahli ibadah namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Apa kata beliau? Inni la akhruju min manzili. Aku itu ketika keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah. Ini yang jenengan tadi saya bilang sempit nang omah metu kenapa ya. Ya. Itu kemudian golek dising atau nomor itu. Ya. Dising anak epek bukan. Lihat apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Innil akhruju min manzili. Aku itu sering keluar dari rumah untuk apa? Fama yaqau basari ala syai'in. Setiap aku melihat sesuatu di luar, illa ra'aitu lillahi 'alayya fihi ni'mah wa li fihi ibrah. Setiap aku keluar rumah, melihat apapun yang terlihat oleh mata, maka aku langsung merasa bahwa di dalam sesuatu itu ada nikmat Allah untukku. Apa kata beliau? Setiap melihat sesuatu, aku langsung bisa merasa bahwa Allah berikan sesuatu nikmat karunia di dalam itu yang aku lihat. Saya kasih contoh. Begitu jenengan buka pintu, apa yang pertama kali jenengan lihat, jenengan rasakan? Atau buka lawang apa? Hawa yang sejuk. Subhanallah. Allah ciptakan angin, Allah ciptakan udara untuk kita. Begitu kita buka pintu, ngeong, ada apa? Kucing. Ada nikmat Allah dalam kucing? Apa? Mangane tikus. Apalagi Allah kasih kesempatan kita untuk beramal. Apa maksudnya? Kasih makan. Kasih makan kucing tersebut. Orang kok begitu metu tendang. Ganggu bae. Begitu kita lihat di depan ada pohon, masya Allah, Allah kasih pohon ini untuk membersihkan udara, memberikan oksigen untuk kita. Gak lama kemudian datang kupu-kupu, datang serangga, datang tawon, datang ini, datang itu, masya Allah, ada karunia Allah dalam serangga itu buat kita. Apa? Membantu penyerbukan, sehingga bunga-bunga mangga ini tidak lama kemudian berubah menjadi buah. Bunga-bunga kelengkeng ini tidak lama jadi buah. Sing mangan sapa? Saya dan jenengan. Kita yang makan, bukan serangga-serangga tersebut. Serangga-serangga cuma ngambil dikit untuk kebutuhan dia seperlunya. Setelah itu sisanya kita yang menikmati. Tidak lama kemudian ada matahari terbit. Di situ kita bisa merasakan nikmat Allah buat kita. Memean jadi cepat. Berapa hari kita ini numpukan? Numpuk 3 hari pakaian di rumah. Ya, begitu keluar matahari, alhamdulillah. Ya, segera kita beberkan di jemuran. Itu saja tidak. Kita bisa merasakan bagaimana vitamin D yang ada di matahari tersebut sehingga fisik kita sehat. Ya. Tak lama kemudian, brus, hujan. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa nafi'an. Bukan hutan mana, hutan mana. Alhamdulillah, tanaman disirami. Beda, jenengan nyirami tanaman dengan hujan nyirami tanaman, beda. Kalau kita nyirami tanaman, biasanya kita nyiraminya pilih kasih. Itu pun suprit. Orang warung. Ya. Iya pak, kalau kita rosak ya mana-mana banyak. Iri. Allah subhanahu wa ta'ala kasih siram. Semuanya disiram sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud tafakkur. Ketika kita melihat apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itu baru sedikit. Ketika kita melihat ciptaan Allah di muka bumi ini, kita semakin yakin betapa sayangnya Allah kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Semua apa yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk kita. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, ketika dia keluar rumah, beliau manfaatkan waktu tersebut untuk merenungi karunia Allah, nikmat Allah yang ada dalam serangga, nikmat Allah yang ada dalam pepohonan, nikmat Allah yang ada dalam sungai, nikmat Allah yang ada di dalam apa lagi? Laut, danau, hujan, matahari, bintang. Inilah tafakkur yang menambah keimanan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam bumi, di atas bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Yakin apa? Yakin tentang adanya pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 20. Saya tanya. Orang yang melakukan penelitian ini, penelitian itu, ya. Kan ada National Geographic, ya. Itu kan luar biasa, ya. Ya, masuk lautan, ke gunung-gunung. Kemudian lihat pepohonan, lihat bintang, lihat ini, lihat hewan. Direkam dengan sesuatu yang sangat bagus kan. Akan tetapi sayangnya, banyak di antara orang-orang yang bekerja di situ ternyata mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya Anda menghabiskan umur Anda untuk meneliti ini itu, akan tetapi Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya? Hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Hanya sekedar untuk menambah ilmu. Orang yang beriman ketika tambah ilmunya akan tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kritik pelajaran biologi ansikh. Apa biologi ansikh? Biologi yang murni cuma untuk biologi. Geografi ansikh, geografi yang murni hanya untuk geografi. Fisika ansikh, fisika yang hanya untuk murni fisika, tidak untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perhatikan, ketika kita belajar biologi, yang kita pelajari adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ketika kita belajar astronomi, yang kita pelajari adalah planet-planet ciptaan Allah. Ketika kita belajar sosiologi, kita mempelajari karakter ciptaan Allah. Ketika kita belajar geografi, kita pelajari tanah, bumi, ciptaan Allah. Semuanya berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berusaha untuk lepaskan ilmu-ilmu itu dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbaiki sebelum terlambat. Yang ngajar biologi, yang ngajar geografi, yang ngajar fisika, yang ngajar kimia, kaitkan semua itu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak belajar geografi, anak belajar biologi, anak belajar kimia, anak belajar fisika, bukan hanya tambah pengetahuan dia tentang hal-hal eksak tersebut, akan tetapi juga menambah keimanan dia kepada Allah. Dan ini bekal yang sangat berharga untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sebelum terlambat. Allah ingatkan itu dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma ma'af. Bukan dalam surat Sad. Surat Al-A'raf ayat 185. Surat apa? Al-A'raf ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kerajaan Allah, langit dan bumi, serta apa yang Allah ciptakan. Wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum, bisa jadi ajal kalian itu sudah dekat. Bisa jadi besok kita mati, bisa jadi habis isya kita mati, bahkan sebelum isya bisa saja kita mati. Sebelum itu semua terjadi, gunakan akal kita untuk bertafakur. Jangan terjebak dengan kebiasaan orang kafir yang menjadikan ilmu pengetahuan ansikh murni hanya untuk pengetahuan, tapi jadikan ilmu pengetahuan itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan mengisi pengajian dengan tema Sawang Sinawang. Urip kue Sawang Sinawang. Besok Ahad insya Allah tanggal 24 Maret jam 9 pagi bertempat di Masjid Atawirja. Nanti gue usah di Grecol ya, depan SD 2 Grecol Kalimanah Purbalingga. Silakan yang mau hadir bisa menghadiri kajian tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Menotas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.